Al-Mujahid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dan kita pada pertemuan sebelumnya sudah mulai memasuki masail, permasalahan-permasalahan dari bab penafsiran tauhid dan syahadat la ilaha illallah, di mana disebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa akbarul masail wa ahammuha, permasalahan yang terbesar dan paling penting dalam bab ini, yaitu penjelasan tentang tauhid. Apa itu tauhid? Dan juga penjelasan tentang syahadat la ilaha illallah. Dan sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu bahwa orang yang mau menjalankan tauhid itu, dia mesti menjalankan dua rukun dari rukun tauhid, yaitu apa? An-nafyu wal isbat, meniadakan atau menolak segala macam sesembahan-sesembahan selain Allah, siapapun dia, dan mengisbat, menetapkan sesembahan itu hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Berarti apabila ada selain Allah Azza wa Jal dia disembah, maka sesembahan itu adalah sesembahan yang batin. Makanya la ilaha illallah sering diartikan oleh sebagian para ulama, la ma'buda bihaqqin illallah wa ghairullah in ubida fa bibatin. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan selain Allah apabila diibadahi maka dia dipastikan adalah sesembahan yang batin. Kemudian kata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, kita lanjutkan kajian kita. Sampai wabayyanaha bi umurin wadihah. Sahih? Kata Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, وَبَيَّنَهَا بِأُمُورٍ وَاضِحَةٍ, dan Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang permasalahan ini dengan umurin wadihatin, dengan perkara-perkara yang jelas. Yang dimaksudkan di sini adalah dengan dalil-dalil yang sangat gamblang, sangat jelas di dalam menjelaskan tentang apa itu tauhid dan apa itu syahadat la ilaha illallah. Minha, di antaranya, di antara dalil-dalil yang sangat jelas yang menjelaskan tentang tauhid dan la ilaha illallah adalah ayatul Isra, salah satu ayat dalam surat Al-Isra yang sudah kita lalui pembahasannya, yaitu ulaikal ladina yad'una dan selanjutnya. Dan surat Al-Isra ayat 57. Kata Syekh, bayyana fiha ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yad'una as-salihin, fa fiha bayanun anna hadza huwa syirkul akbar. Di mana di dalam ayat tersebut dijelaskan fiha raddu 'alal musyrikin, yang padanya ada bantahan terhadap orang-orang musyrikin. Alladzina yad'una shalihin, itu mereka orang-orang yang berdoa kepada orang-orang soleh. Di samping mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, menyeru Allah, mereka juga meminta kepada selain Allah. Dari kalangan orang-orang yang mereka anggap sebagai manusia-manusia yang soleh. Dari kalangan para wali-wali Allah menurut mereka. Jadi orang musyrikin dikatakan musyrik bukan karena mereka tidak mau mengibadah Allah, tidak. Bahkan orang musyrik dikatakan musyrik, mereka itu mengibadahi Allah. Tetapi bersamaan dengan itu mereka mengibadahi selain Allah. Makanya kata Allah di dalam ayat yang sudah kita bahas, wa minan nas mayattakhidhu min dunillahi andada. Di antara sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai andad, sebagai tandingan-tandingan dalam ibadah. Mereka berdoa kepada Allah, tetapi juga mereka buat tandingan dalam hal doa. Mereka berdoa juga kepada selain Allah. Mereka menyembelih hewan untuk Allah. Karena sembelihan itu hukum asalnya adalah ibadah. Tetapi bersamaan dengan itu mereka juga menyembelih hewan untuk selain Allah. Makanya mereka dikatakan musyrik. Orang yang menduakan Allah. Atau orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Mensejajarkan. Sehingga mereka memberikan ibadah untuk Allah. Dan juga memberikan ibadah untuk selain Allah. Dan di dalam ayat tersebut, dalam surat Al-Isra, jelaskan bahwasanya perbuatan yang demikian itu termasuk daripada syirik akbar. Apa syirik akbar? Perbuatan syirik yang dinamai oleh syariat ini sebagai syirik akbar. Yang konsekuensinya apa? Bahayanya. Yukhriju minal millah, mengeluarkan seorang manusia dari agama, mengeluarkan orang yang tadinya Islam, yang tadinya dia itu seorang Muslim, menjadi kafir, murtad, musyrik. Makanya mengetahui pembahasan tentang anwa asyirkil akbar, tentang jenis-jenis daripada perbuatan syirik besar, ini adalah ilmu yang paling wajib untuk kita ketahui. Karena sekian banyak perbuatan dalam bentuk syirik akbar, ini ternyata dilakukan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan sebabnya karena kejahilan mereka tentang akidah. Banyak orang yang melakukan perbuatan syirik akbar, tapi dia tidak sadar kalau perbuatannya adalah perbuatan syirik akbar. Sebagaimana kita saksikan pada banyak kaum muslimin. Terutama kaum muslimin dari kalangan kuburiyin. Orang-orang yang hobi mengagungkan kuburan. Orang-orang yang menganggap bahwasannya kuburan para wali dengan kuburan manusia biasa yang bukan wali itu beda dalam hal kekeramatannya, katanya. Kalau kuburan para wali, boleh masuk masjid. Bahkan boleh dijadikan sebagai salah satu tempat di dalam masjid. Kalau kuburan selain wali, enggak boleh. Kalau kuburan wali, harus dikeramatkan. Jadi dibuat, sering ada yang namanya monumen-monumen. Iya. Yang terkadang orang itu kalau beribadah di masjid, perasaan tidak seafdol beribadah di kuburan. Dan ini adalah perbuatan ghulu, melampaui batas di dalam menyikapi kuburan. Dan ini merupakan sumber terbesar dari kesyirikan. Dan banyak dari mereka tidak tahu. Makanya kaum muslimin harus memiliki ghairah, semangat di dalam belajar ilmu akidah, terutama tentang tafasilu tauhid, tentang perincian-perincian ilmu tauhid. Sampai kapan kita belajar ilmu tauhid? Sampai malakul maut menjemput kita. Tidak ada istilahnya tamat dalam belajar tauhid. Kenapa enggak ada istilah tamat dalam belajar tauhid? Karena tujuan hidup kita adalah mentauhidkan Allah. Itu jawabannya. Karena Allah Jalla wa'ala menciptakan kita manusia dan jin, tujuan utamanya supaya kita mau mentauhidkan Allah. Makanya kata Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ dalam surat Az-Zariyat. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya apa? Liya'budun. Kata para sahabat, liya'budun liyuwahiduni. Supaya kalian semua mau mentauhidkan Allah. Makanya enggak ada istilah tamat belajar tauhid. Dan itu yang kita rasakan dalam dunia pesantren. Baik ketika kita belajar di Indonesia ataupun ketika belajar di Timur Tengah. Tidak ada istilahnya tamat dari mempelajari kitab akidah. Terus dari satu kitab ke kitab yang lainnya. Terus kitab lainnya. Terus. Sampai kita keluar. Pelajaran itu tidak ada yang selesai. Karena terus ada kitab-kitab selanjutnya. Tinggal kita melanjutkan untuk mentelaah kitab-kitab karya para ulama ussalaf yang membahas tentang tauhid. Ini yang setiap hari kita belajar. Tidak ada istilahnya tamat. Apalagi antum yang belajarnya seminggu sekali. Jauh dari kata tamat. Naam. Kita di negeri Yaman belajar kitab akidah, paling tidak kita itu 4 kali pertemuan setiap harinya. Bahkan ba'dal asr sampai menjelang maghrib itu terkadang 2 pertemuan. Membahas kitab akidah. Ya, dan pelajaran-pelajaran di jam yang lainnya. Kita tetap belajar akidah sampai kita keluar pun, bahkan teman-teman yang belasan tahun di negeri Yaman, bahkan kita memiliki teman yang 20 tahun lebih belajar di negeri Yaman dan sampai sekarang belum pulang, berarti sudah 30 tahun lebih. Tidak ada istilahnya dalam diri mereka selesai dalam mempelajari kitab akidah. Terus, karena berjenjang, terus bertambah. Dari satu tingkat ke tingkat selanjutnya, ke tingkat selanjutnya, ke tingkat selanjutnya, dan selanjutnya. Makanya jangan bosan belajar akidah, terutama tentang tafasilu tauhid. Ya, penjelasan tentang perincian-perincian tauhid. Apalagi kita tinggal di negeri yang kesyirikan itu nampaknya sudah menjadi makanan sehari-hari kaum muslimin. bahkan syirik akbar. Makanya mempelajari akidah, mempelajari tauhid adalah kewajiban terbesar di dalam belajar ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa minha di antara permasalahan dari masailul bab, atau di antara dalil-dalil yang menjelaskan tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah, yaitu ayatu bara'ah, salah satu ayat dalam surat Al-Bara'ah. Lebih dikenal di kalangan kaum muslimin negeri ini dengan istilah surat apa Al-Bara'ah itu? Surat apa? Surat At-Taubah. Karena surat At-Taubah ini memiliki beberapa nama. Di antaranya At-Taubah, Al-Bara'ah, Al-Fadilah, dan yang lainnya dari nama-nama surat tersebut. Cuma yang terkenal di Indonesia dengan istilah surat At-Taubah. Di mana bayyana fiha, Allah menjelaskan di dalam ayat tersebut, anna ahlal kitab, bahwasanya ahlul kitab, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Bahwasanya ahlul kitab, siapa ahlul kitab? Siapa ahlul kitab? Al-Yahud dan An-Nasara. Orang Yahudi dan Nasrani di zaman kita, masih ada enggak di antara mereka yang layak dikatakan mukmin? Ada enggak orang Yahudi dan Nasrani yang masih beriman? Ada enggak? Ada. Kata siapa? Orang-orang liberal. Bukan kata orang yang bertauhid. Kalau kata orang yang bertauhid, setelah diutusnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang Yahudi ataupun orang Nasrani masih mengikuti agama sebelumnya dan tidak beriman dengan Islam, maka mereka itu dikatakan sebagai orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlil kitab. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasannya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Laqad kafara alladziina qalu inna Allah wal Masih ibnu Maryam, dikafirkan oleh Allah. Inna ad-diina 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Maka kalau ahlul kitab dia tidak beriman kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Muhammad sebagai nabi dan rasul, tidak mau mengikuti Muhammad, maka kafir dia. Dan orang yang menyatakan tidak kafirnya ahlul kitab, hukum asalnya adalah kafir. Kenapa? Termasuk al-umur adh-dhahirah, maklum minad din bidharurah, termasuk perkara yang sangat jelas yang orang awam pun tahu bahwasanya Yahudi Nasrani itu kafir. Kalau ada orang yang mengaku Islam, apalagi yang mengaku sebagai tokoh intelektual Islam seperti ulil absar, katanya Abdullah, dari tokoh-tokoh liberal, mengatakan bahwasannya seluruh agama-agama samawi enggak boleh dikafirkan. Islam tidak boleh mengkafirkan Yahudi dan Nasrani, begitu juga sebaliknya. Maka ini adalah ucapan yang kufur, yang mengeluarkan orang dari Islam. Apalagi kalau yang mengatakan ini adalah orang yang mengaku sebagai tokoh intelektual Islam, paham tentang apa itu Islam. Ini adalah ucapan yang mengeluarkan dari Islam. Makanya ada istilah man lam yukafiril kafir fahuwa kafir, kata para ulama. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang benar-benar kafir selain Islam, coba tanya tukang becak di pinggir jalan yang muslim, orang Nasrani kafir enggak? Kalau mereka jujur, artinya bukan tukang becak yang liberal juga. Iya. Maka dia akan menyatakan Nasrani atau Yahudi itu kafir. Iya enggak? Berarti termasuk perkara yang sudah jelas dalam agama. Naam. Nah, dijelaskan di dalam, makanya ditanamkan pada anak-anak kita. Kalau antum guru, tanamkan pada murid-murid antum ajaran bahwasanya selain Islam itu kafir. Jangan ditanamkan ilmu PPKM. Selalu tenggang rasa, tenggang risi. Ya bijaksana, bijaksini. Akhirnya gak boleh mengkafirkan orang kafir. Ini ilmunya orang-orang liberal. Jangan ditularkan kepada anak-anak kaum muslimin. Karena itu kufur akbar. Baik, kita lanjutkan. Dijelaskan di dalam surat Al-Baro'ah tersebut, yaitu apa? Wa minan nas apa? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Sudah kita lalui pembahasannya. Bahwasanya orang-orang ahlul kitab menjadikan para ulama-ulama, para tokoh-tokoh agama, para pastor mereka, dan juga ahli ibadah mereka sebagai arbaban min dunillah. Arbaban, kata para ulama, yang dimaksud dalam ayat tersebut apa? Ma'budat. Sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Kita sudah sebutkan ya kisahnya siapa? Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, yang sempat protes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan apa? Ma na'buduhum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ma na'buduhum. Wahai Rasulullah, kami ini enggak pernah mengibadahi ruhban dan arbab. Tidak pernah mengibadahi ahbar dan ruhban kami. Kami tidak pernah mengibadahi pendeta. Kami tidak pernah mengibadahi ahli ibadah kami. Karena menurut beliau sebelumnya, ibadah itu cuma sebatas ruku dan sujud. Nyembah kaki, tidak. Apa kata Rasulullah SAW? Bukankah kalian itu mentaati mereka dalam perkara? Kalau mereka menghalalkan apa yang Allah sebenarnya haramkan, kalian mengikuti penghalalannya mereka. Kalau mereka mengharamkan sesuatu padahal Allah menghalalkannya, kalian itu mengikuti pengharaman mereka. Ajal, kata dia. Iya ya Rasulullah, memang demikian. Fadzaka ibadatuhum. Itulah yang namanya bentuk peribadatan kepada mereka. Nah, di sini faedah penting. Ketika kita cinta dengan seorang alim minal ulama, jangan sampai kita mencintainya sebagaimana ahlul kitab mencintai para pendeta. Apa kata alim minal ulama? Sami'na wa ata'na. Enggak bisa. Sami'na wa ata'na itu cuma kepada Allah dan Rasulnya. Cuma kepada Alkitab wa sunnah. Atau kepada orang yang fatwanya tidak menyelisih Alkitab wa sunnah. Selain Allah dan Rasulnya, harus adanya nazar. Apa nazar? Bukan nazar di sini secara ilmu fikih. Antum lihat akhwat, wanita. Nazar di sini maknanya adalah penelitian, meneliti. Ucapan Imam Fulan itu sesuai enggak dengan dalil? Sesuai enggak dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau sesuai dengan petunjuk Nabi, ambil. Kalau enggak, buang. Walaupun namanya gede, namanya besar, Al-Imam, Al-Mujaddid, Al-Kadha, Al-Kadha. Karena kita memiliki prinsip kullu kalamin yu'khadhu wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr. Setiap ucapan siapapun bisa kita ambil dan bisa ditolak kecuali ucapan ini. Orang yang sudah dikubur di dalam kuburan ini, yaitu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita dalam beragama ini memiliki prinsip ittiba. Boleh ngikut kalau tahu dalil. Taklid haram. Allah menyatakan la taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kalian itu mengikuti sesuatu yang kalian enggak tahu dalilnya, enggak tahu ilmunya. Mentang-mentang alim kabir, sami'na wa atha'na, salah bermanhaj demikian. Manhaj ahlu sunnah adalah manhaj yang ilmiah. Islam ini adalah agama hujjah. Bukan agama katanya dan katanya. Kata imam fulan, fatwa alim fulan, tidak. Islam ini mengharuskan pengikutnya untuk pintar, berilmu. Setiap ucapan diteliti dalilnya apa. Yakin dalilnya kuat, ambil. Dalilnya lemah, buang. Tanpa menghilangkan kehormatan kita kepada ulama tersebut. Ya. Kalau ahlul kitab, apa yang dikatakan pendeta, sami'na wa atha'na. Makanya Allah Jalla wa'ala menganggap itu adalah bentuk peribadatan kepada mereka. Dan mereka dianggap, kata para ulama, terjatuh dalam bab syirik apa? Bab syirik apa? Syirkut ta'ah. Syirik dalam bentuk mentaati mutlak. Selain Allah Azza wa Jalla. Padahal ketaatan mutlak dalam akidah Islam itu hanya boleh kita berikan kepada Allah. Selain Allah, bisa jadi salah, bisa jadi benar. Kemungkinan salahnya besar, benernya juga ada. Makanya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang sifat manusia. Kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu sering melakukan kesalahan. Ulama kibar, walaupun sudah dijuluki mujaddid, keluar enggak dari anak Adam dia ini? Anak Adam atau anak malaikat? Ada enggak yang mengatakan orang kalau sudah mujaddid julukannya, maka maksum sebagaimana malaikat Jibril? Ada enggak yang menyatakan demikian? Tidak. Siapapun dia, mau alim besar, selama dia itu anaknya manusia, termasuk dalam hadis ini, khata'un, sering melakukan kesalahan. Khata'nya pakai tasdid, kata para ulama, katsirul khata', maknanya dia pasti banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah at-tawwabun, orang yang banyak selanjutnya bertobat kepada Allah. Setelah tahu dia salah, tarajuk, dia merujuk kepada agama Allah, meninggalkan apa yang tadi sudah salah. Makanya, sengefans apapun kita kepada seorang alim, jangan kita jadikan dia sebagai tohu yang kita sembah. Apapun kata dia, sami'na wa atha'na, enggak boleh. Nah, faham di sini, ikhwah? Naktafi insyaAllah. Ayyamul ibadah. Sekarang ana di Linggau ini posisinya sebagai musafir. Ana sudah berniat mukim di mana? Musirawas, Merasi. Ya, jadi ana sekarang sebagai mukim. Kemarin ana ke Merasi sebagai musafir. Sekarang terbalik. Ya, jadi sementara selamat tinggal orang Lingga. Selamat jalan. Selamat jalan. Nah. Tapi masih terkadang tinggal di sini karena kontrakan belum habis. Ini belum berapa habis kita? Ketiga. Masih, barang masih banyak. Nah, ada pertanyaan yang simpel, padat, dan tidak bertele-tele. Ya, Mas. Bismillah, mohon penjelasannya, apa perbedaan antara musyrikin, munafik, dan fasik? Jazakumullahu khairan atas keterangannya. Musyrikin tadi sudah kita jelaskan, yaitu orang yang melakukan taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah, yaitu orang yang menyamakan Allah atau menyetarakan Allah, menyetarakan makhluk dengan Allah dalam perkara-perkara yang khusus untuk Allah. Baik dalam perkara rububiyahnya, uluhiyahnya, atau al-asma was-sifat. Adapun munafik, ini istilah untuk orang yang yudhirunal Islam wa yaktumuna al-kufra fi batinihim, yaitu orang yang menampakkan secara zahirnya Islam tapi menampakkannya karena kepepet. Istilahnya darurat, kalau enggak ngaku Islam nanti, atau dia memiliki tujuan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Islam sulit kalau orang kafir langsung menyerang. Apalagi tinggal di negeri yang mayoritas muslimin. Nina Nabi Muhammad SAW langsung habis. Kalau dia ini Nasrani, kafir, ya, makanya dia masuk ke dalam barisan kaum muslimin. Supaya dianggap celaan terhadap Islam itu cuma ikhtilaf. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Gerakan para kacung-kacungnya Ulil Absar Abdallah. Ya, yang menyebarkan agama liberal. Ya, agama kufur liberal. Fasik. Terkadang diistilahkan fasik ini untuk orang kafir juga. Kalau fasik akbar, kafir. Ya, tapi lebih sering diidentikan fasik ini adalah orang yang musirran alal maksiyah. Orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan setelah tegak padanya nasihat. Nah, kalau fasik belum tentu kafir. Baik. Tapi ada istilahnya nanti al-fiskul akbar, kefasikan yang besar. Ini kafir. Ustaz, ana mau tanya apa hukumnya mendoakan Syekh siapa nih? Ali Jabir. Syekh Ali Jabir masih muslim. Maka berhak atau boleh bagi kita untuk mendoakannya. Hanya saja dia itu seorang mubtadi'un dhal. Seorang ahlul bid'ah yang sesat. Ya, maka kalau mau mendoakan orang-orang yang semisal ini dari kalangan orang-orang yang menyimpang, gak boleh di halayak ramai. Apalagi di medsos. Kenapa? Karena bisa menjadi sebab orang tertipu dengan doanya. Oh, sama berarti manhajnya itu. Deket kok itu. Selamat tinggal Syekh Ali Jabir, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mudah-mudahan kau masuk dalam surga. Orang awal itu berarti sama manhajnya. Makanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala membuat ceramah, dan ceramah itu di Indonesia. Di mana waktu itu? daurah para ustaz di Indonesia menjelaskan, ya Syekh, ma hukm at-tarahum ala ahli al-bid'ah? Apa hukum mendoakan rahmat ampunan untuk orang yang meninggal di atas bid'ah? Kata Syekh, hukum asalnya boleh, tapi kalau di dengan syarat enggak boleh diumumkan baik di medsos atau yang semisalnya, enggak boleh. Nah, ini Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili berfatwa di Indonesia pula. Dan yang melanggar juga orang Indonesia pula. Makanya tepat apa kata saudara kita Riyad bin Badr Bajri, banyak orang mengundang Syekh Ali Jabir ke Indonesia tapi ilmunya enggak diambil. Diundang cuma untuk penglaris. Nah. Jadi memang demikian. Kenapa? Karena hukum asalnya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu bersyukur terhadap kematian orang-orang yang menyimpang. Apa bukti penyimpangannya? Di antara usul dari usul dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini semua bid'ah itu sesat. Dia menyatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Di antara bid'ah hasanah katanya Maulid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bentuk kekeliruan mendoakan di medsos. Coba kalau kita baca kitab-kitab manhaj ulama terdahulu, setiap ada orang yang meninggal, la sajadtu lillahi syukran. Aku itu biasanya sujud syukur kepada Allah kalau mendengar si pula meninggal, karena dia itu dari kalangan ahlul bidah. Kalau Indonesia aneh. Ahlul bidah, ahlul sunnah sama derajatnya. Diumumkan. Ini bentuk maghrur, bentuk tipuan terhadap kaum muslimin. Makanya belajar manhaj itu penting supaya mengerti perincian. Bukan kita enggak boleh mendoakan. Kita boleh mendoakan dalam zahrul ghaib sendiri. Semoga Allah merahmati Syekh Ali Jabir karena dia masih muslim. Semoga Allah mengampuninya. Tapi kalau di halaq ramai, enggak boleh kata para ulama. Itu perincian dalam babul manhaj. Nah, iya. Iya. Makanya kalau mengundang ulama itu tujuannya belajar agama. Jangan dijadikan alat untuk penglaris, cari dana apalagi. Nah. Mohon nasihatnya, mana yang lebih penting, menuntut ilmu dunia, mengejar titel, dengan belajar ilmu agama? Tentunya belajar ilmu agama. Kata Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah. Berilmulah. Berilmu tentang apa di sini? Agama Allah. Makanya annahu la ilaha illallah. Tentang Allah, tentang la ilaha illallah. Kalau antum lebih mementingkan menuntut ilmu dunia, mengejar kita, berarti antum ahli dunia namanya. Demi titel, engkau rela meninggalkan majelis ilmu. Demi mengajar dokter, nanti ustaz kalau saya sudah gelarnya dokter baru ngajinya serius. Lah siapa yang bisa memastikan engkau itu berumur sampai gelar dokter? Jangan-jangan baru 3 hari kuliah ketabrak mobil mati. Engkau sudah punya niat untuk meninggalkan ilmu agama. Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Sedangkan belajar ilmu agama itu wajib atas setiap muslim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma derajat. Ilmu apa yang akan diangkat oleh Allah? Apa yang menjadi sebab manusia diangkat derajatnya oleh Allah? Ilmu agama. Banyak dokter-dokter banyak orang-orang S1, S2, S3 gelar dokter menjadi sampah masyarakat. Tapi enggak ada ulama yang menjadi sampah masyarakat. Nah, saya punya saudara dokter. Sampai sekarang nganggur. Terakhir kerja cuma nyadap parah. Ada gak ilmu khusus nyadap parah? Hah? Kalau mau nyadap parah jadi dokter dulu gak? Gak perlu, modal besi sedikit. Hah? Cari ilmu yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Bagaimana masa depan ustaz katanya kalau enggak punya ijazah masa depan suram. Tauhid merusak. seakan-akan ijazah itu menjadi sumber ar-razak. Tidak ya ikhwan. Ar-razak itu Allah. Bukan titel gelar. Nah, apalagi di Indonesia yang belajarnya itu ikhtalata fi ar-rijalu wan nisa. Ya, bercampur baur antara pria dan wanita. Kalau mampu meninggalkan sekolah, tinggalkan. Masa Ustaz, orang-orang Islam nanti gak punya titel? Gak usah mikir terlalu jauh. Mikir yang sekarang antum harus jalankan dalam agama ini. Kita diharuskan untuk bertakwa kepada Allah. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Saya SD juga gak jelas. Masih bisa makan. Saya tamat SD. Kebakar pula ijazahnya. Sampai sekarang hilang. SMP 2 minggu mau Eptanas. Gak jadi, keburu mondok ke Jogja. Saya makan. Ya. Nah. Ustadz minta nasihatnya ketika diri kami mulai merasa lelah. Berpartisipasi kepada dakwah salafiyah atau pada menolong dakwah ini. Wallahualam. Cukuran rambut bagi bayi ketika akikah, bolehkah? Cukuran rambut bayi. Cukuran atau ukuran ini? Ukuran rambut bayi ketika akikah, bolehkah dengan emas? Maksudnya ukuran apa? Timbangan itu. Iya. Kan setelah ditimbang, sebagian ulama berpandangan disunahkan untuk setelah dicukur, disunahkan untuk ditimbang. Bersedekah dengan emas atau perak yang seberat timbangan rambut tersebut. Sebagian ulama membolehkan, tapi hadisnya dhaif. Ya, tasaddaq bi tamanihi al-fiddah aw adh-dhahab. Ya, bersedekahlah dengan seberat rambut tersebut dengan emas ataupun perak. Yang saya enggak ada dhaif. Ustaz, adakah mengadzankan orang yang sudah meninggal? Tidak ada. Yang ada mensolatkannya dan mendoakannya. Bukan ngajak dia untuk sholat. Ya, orang sudah meninggal. Diajak untuk sholat. Karena adzan itu apa maknanya? Al-i'lam bidukhuli waktu sholat. Pemberitahuan. Maksudnya waktu sholat. Ngajak mereka untuk sholat. Nah. Ustaz, apakah menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud adalah sunnah? Jumhurul ulama menyatakan itu dhaif. Jumhurul ulama menyatakan bid'ah. Ya, maksudnya ketika apa? Ketika tasyahud. Walaupun sebagian ulama menyatakan sunnah seperti Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau berdalilkan dengan riwayat dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya disebutkan di situ thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra thumma wada'ahuma 'ala sadri. Disebutkan dalam riwayat Wa'il bahwasanya Rasulullah bukan riwayat itu ya. Riwayat dari kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u biha wa yuharrikuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat jari telunjuk wa yuharrikuha dan menggerak-gerakkan jari telunjuknya. Nah, riwayat ini adalah riwayat yang syadz. Kenapa? Karena mayoritas hadis-hadis yang sahih yang disepakati kesahihannya tidak menyebutkan menggerak-gerakkan jari telunjuk. Kana Rasulullah yushiru biha la yuharrikuha. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jarinya dan tidak menggerak-gerakkannya. Tapi masalah ini adalah masalah khilafiyah di antara para ulama. Yang dikuatkan oleh jumhurul ulama adalah la yuharrikuha, seperti pendapatnya Al-Imam Nawawi. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dan yang lainnya. Ustaz, apa hukumnya sujud sajadah dalam salat? Mustahab. Bagaimana tata cara sujud sajadah? Ketika kita melewati ayat-ayat sajadah, langsung turun. Ya, seperti sebagian ulama membaca apa? Firman Allah Jalla wa'ala dalam surat apa? Surat apa itu? Yang biasa dibaca hari Jumat. Al-A'la ya. Nah, langsung turun. Sebagian menyatakan dengan takbir, baca takbir. Sebagian menyatakan tidak, dan tidak ada dalil kuat yang menyatakan tentang harusnya takbir. Nah, Ustaz, yang pertanyaan terakhir, meletakkan tangan ketika sholat di dada atau di perut, tidak ada dalil kuat tentang permasalahan tersebut. Mau meletakkan di dada silakan, mau meletakkan di pusar silakan. Ya, karena riwayat-riwayat yang kuat itu mutlak al-akhdhu bil yamini 'alal yasar. Yaitu yang penting tangan kanan memegang tangan kiri. Ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim, tsumma wada'ahu yadahu al-yumna 'alal yusra. Kemudian Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Dalam riwayat lain, dalam sunan Nasa'i, idza kana qa'iman qabada yaminahu ala shimalihi. Rasulullah mengambil tangan kanannya, Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Bagaimana riwayat yang dibikin Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi? Kan ada riwayat tentang meletakkan tangan kanan, meletakkan tangan di atas dada. Riwayatnya dhaif. Ya. Riwayatnya dhaif. Riwayat siapa? Al-Imam Ibnu Khuzaimah, "Tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, tsumma wada'ahuma 'ala sadri." Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya di atas dada. Sudah kita bahas di Merasi dulu ya. Apa sebab dhaifannya? Ada rawi yang syad, yaitu Mu'mal bin Ismail Al-Yamami. Dan beliau adalah seorang rawi yang saduq. Ya, riwayatnya diterima, tapi apa? Kata Ibnu Hajar, sayyi'ul hifdhi, hafalannya lemah. Riwayat-riwayat lain dalam riwayat Al-Imam Al-Firyadi, Abdul Razak dan yang lainnya itu mutlaku al-akhdhi bil yamin 'alal yusra, sebagaimana kita sebutkan tadi. Rasulullah dalam riwayat yang muttafaqun 'ala sihhati itu cuma meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Makanya dihukumi hadisnya syad. Karena al-imam siapa tadi, Mu'mal bin Ismail, menyelisihi rawi-rawi yang jauh lebih kuat daripada beliau. Seperti al-imam al-Firyabi, al-Makhzumi dan yang lain. Al-imam Abdul Razak. Karena definisi hadis syad itu apa? Apa definisi hadis syad? Hadis dhaif syad? Syad secara bahasa ganjil. Maknanya apa? Kata para ulama hadis, Ibnu Hajar menjelaskan ma rawahu al-maqbul mukhalifan liman aula minhu. Seorang rawi yang diterima dia. Dia bukan pendusta, rawinya diterima. Sanadnya diterima. Tapi apa? Matan yang dia ucapkan itu menyelisihi rawi yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Dalam kitab Al-Musnadul Jami' dinukilkan riwayat-riwayat dari Al-Imam Ats-Tsauri lebih dari 10. Tidak ada seorang pun yang menyebutkan meletakkan tangan di atas dada. Semuanya cuma meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Makanya pendapat Al-Imam Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi al-Wadi rahimahullah kuat dalam hal ini. Yaitu yang menyatakan tidak disunnahkan meletakkan tangan di atas dada. Dan juga pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam Bakar Abu Zaid hafidhullah rahimahullah ta'ala. Naktafi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah.